Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa rahmatullah rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya adalah bab terkait dengan bermusyawarah. Bahwasanya berkomitmen kita dianjurkan untuk bermusyawarah pada sebagian urusan-urusan yang membutuhkan untuk bermusyawarah. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab ismu man asyara ala akhihi bi ghairi rusdi. Bab dosa seseorang yang memberikan pendapatnya dalam bermusyawarah dengan pendapat yang menyimpang, dengan pendapat yang menyimpang, yang tidak terbimbing. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yazid, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yazid, qala, dia berkata, haddatsani Sa'id ibn Abi Ayyub, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abi Ayyub, qala, dia berkata, haddatsani Bakar ibn Amr, telah menceritakan kepadaku Bakar bin Amr, an Abi Utsman Muslim ibn Yasar, dari Abu Utsman yang bernama Muslim bin Yasar, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menyengaja berdusta dengan sebuah perkataan yang tidak pernah aku katakan, dengan sebuah perkataan yang tidak pernah aku katakan, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk duduk di neraka, yakni masuk neraka. Wa man istasyara akhuhul muslim fa asyara alaihi bi ghairi rusdin faqad khana. Dan barang siapa yang diajak bermusyawarah oleh saudaranya yang muslim, lalu ketika bermusyawarah dia memberikan pendapat yang menyimpang, yang tidak terbimbing, berarti dia telah mengkhianati saudaranya yang mengajak musyawarah, yang mengajak bermusyawarah. Wa man uftiya hudiya bi ghairi sababin fa ithmuhu 'ala man aqtahu. Dan barang siapa yang memberikan fatwa, yang mana fatwanya ini adalah fatwa yang tidak jelas dari kebenaran, yakni fatwa yang serampangan, fa'idmuhu ala man aqtahu, maka dosanya ditanggung oleh orang yang berfatwa tersebut. Ikhwani wa rahmatullah rahimahullah, hadis ini kedudukannya adalah sahih riwayatihi. Sahih riwayatihi itu maksudnya kalau ada hadis derajatnya hasan, bertemu hasan, asal lalu digabungkan menjadi sahih, terangkat menjadi sahih. Namun para ulama menyebutkan hadis yang sahih, derajatnya yang sahih riwayat di sini hanya sampai pada lafaz hal yang tabawa maka adahu minan nar. Orang yang berdusta atas namaku, kata Nabi, dengan perkataan yang tidak pernah kukatakan, maka hendaknya dia bersiap-siap untuk menempati neraka sampai sini. Adapun lafaz yang berikutnya, wa manistasyarahu akhuhul muslim dan seterusnya, barakallahu'alaikum, itu ada yang menyebutkan hadisnya dhaif, lemah. Namun walaupun hadisnya dhaif, ya, namun para ulama menyebutkan al-makna sahih, namun maknanya benar. Maksudnya, ya, bahwasanya orang yang diajak bermusyawarah oleh saudaranya, lalu yang diajak tersebut memberikan pendapat yang tidak terbimbing, pendapat yang menyimpang, maka dia telah mengkhianati saudaranya yang mengajak bermusyawarah. Ini benar maknanya, secara makna memang demikian. Dia berdosa dan dianggap berkhianat. Namun secara dalil hadis, barakallahu'alaikum, hadisnya lemah. Demikian pula pada lafaz barang siapa yang berfatwa dengan sebuah fatwa, namun fatwanya adalah fatwa yang serampangan, belum jelas kebenarannya, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memfatwakan. Maka ini maknanya pun benar, walaupun hadisnya lemah. Kata-kata tersebut, lafaz tersebut lemah. Ikhwani wa rahmatullahi wa barakatuh. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, faedah yang pertama adalah al-wa'idus syadid ala man rawa haditsan maqluban ala nabi alaihi salatu wassalam wa lam yakut anhu fa inna ma huwa mawdu'un alaihi salatu wassalam. Faedah yang pertama adalah ancaman yang keras, bahkan diancam dengan neraka, bagi orang yang meriwayatkan hadis, ya, secara dusta, menyengaja mengatasnamakan Nabi dalam keadaan perkataan atau hadis tersebut tidak sahih, tidak benar dari Nabi, namun diada-adakan secara dusta, maka orang tersebut diancam dengan neraka. Walaupun mungkin hendak menyemangati orang yang malas ibadah, kemudian dibuatkan sebuah hadis yang mana hadis tersebut adalah disengaja untuk berkomitmen berdusta atas nama Nabi. Seperti contohnya hadis yang palsu, hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau mati besok, dan hendaknya engkau, ya, bekerja di dunia ini seakan-akan hidup selamanya. Hadis ini maudhu', palsu, memang dibuat disengaja untuk berdusta atas nama Nabi, namun tujuannya memotivasi orang yang tidak memiliki semangat. Maka seperti ini, orang yang membuat hadis seperti ini, dia dosa besar, dan kalau tidak bertobat, dia diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya hadis palsu itu selalu bertentangan dalam isinya itu tersebut. Contohnya tadi, barang siapa hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan mati besok, dia beribadah terus. Sementara lafaz yang setelahnya, dan hendaknya engkau bekerja mencari dunia seakan-akan hidup selamanya. Bingung, ibadah seakan-akan mati besok, tapi harus bekerja. Ya, karena seakan-akan hidup selamanya. Mau bekerja seakan-akan hidup selamanya, harus beribadah. Ya, mempersiapkan diri karena seakan-akan mati besok. Maka ini ada kontradiksi. Kemudian faedah yang kedua, di antara bentuk pengkhianatan dalam bermusyawarah adalah memberikan ide-ide dan pendapat yang menyimpang. Pendapat-pendapat yang menyesatkan, berarti ini adalah bentuk pengkhianatan dalam bermusyawarah. Karena musyawarah itu disyariatkan dalam agama, sebagaimana dalam firman Allah, wasyawirhum fil amr, dan hendaknya engkau Nabi mengajak mereka para sahabat bermusyawarah dalam urusan. Sementara Abdullah bin Abbas membaca dalam qiraat wasyawirhum fi ba'dil amr, dan hendaknya engkau wahai Nabi mengajak mereka para sahabat bermusyawarah pada sebagian urusan. Intinya, musyawarah merupakan perkara yang disyariatkan dan bahkan wajib pada satu kondisi. Oleh karena itu, dikatakan bermusyawarah adalah perkara yang disyariatkan dan wajib pada satu kondisi, maka tidak boleh memberikan pendapat-pendapat yang menyimpang, yang menyesatkan, yang merugikan Islam dan kaum muslimin berkah. Kemudian faedah yang berikutnya berkawikum adalah haramnya berfatwa bighairi ilmi. Diharamkan berfatwa dengan tanpa ilmu, dengan tanpa dalil, hanya menyandarkan pada pendapatnya, hawa nafsunya, maka seperti ini diharamkan. Kalau ternyata ada orang yang mengikuti fatwa tersebut, maka orang yang berfatwa, yang kemudian fatwanya yang salah, yang tidak berdasarkan ilmu, maka dia menanggung dosa orang yang mengamalkan fatwa tersebut. Ya, maka ini menunjukkan bahayanya al-qaul bila ilmin, berkata tanpa ilmu. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, berkata atau berfatwa tanpa ilmu, ada kalanya itu merupakan dosa besar, lebih besar daripada kesyirikan. Ada kalanya. Kalau kesyirikan, orang melakukan kesyirikan, dosanya itu ditanggung dia sendiri yang melakukan. Akan tetapi kalau berfatwa tanpa ilmu, apalagi fatwanya mengandung kesyirikan, amalan kesyirikan, berarti dosanya double. Dia menyebarkan kesyirikan, menyebarkan setan, membuat orang tersesat, maka dia dolu wa'abun, dia sesat dan menyesatkan dikarenakan fatwa tanpa ilmu. Barakallahu. Dan yang terakhir, ikhwani wa fatihillah rahimahumullah, keutamaan ilmu. Faedah yang terakhir adalah keutamaan ilmu. Bahwasanya orang yang berfatwa dengan ilmu, berarti dia mendapatkan pahala yang besar. Ya, mendapatkan pahala yang sangat besar. Dikarenakan sandarannya adalah ilmu. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika ditanya tentang apa itu ilmu, beliau menjawab, al-ilmu huwa qaulullahi wa qaulur rasul alaihi salatu wassalam ala fahmi salafil ummah. Ilmu adalah firman Allah dan sabda Rasul alaihi salatu wassalam berdasarkan pemahaman umat yang pertama atau berdasarkan generasi yang pertama dari umat ini, yakni Nabi dan para sahabat. Kenapa harus berdasarkan salaf? Pendahulu kita dari kalangan para sahabat, muridnya para sahabat, murid dari muridnya para sahabat, dikarenakan para sahabat ini yang langsung menimba ilmu dari Nabi ketika wahyu masih ada. Dan para sahabat yang paling tahu tentang yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya daripada selain para sahabat. Maka para sahabat, muridnya para sahabat tabi'in, dan murid-muridnya para sahabat yang tabi'in, ini disebut dengan salaf pendahulu. Orang yang mengikuti salaf disebut salafi. Dakwah salaf disebut dengan dakwah salafiyah atau salafiyah. Dan orang yang mengikuti salaf, maka dia akan teruji, terbimbing. Dikarenakan salaf ini adalah generasi yang Nabi puji dalam hadis. Nabi bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah ya yang hidup di masaku, yang hidup di masaku, yakni para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya, yakni muridnya para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya, murid dari muridnya para sahabat. Maka rujukan dalam beragama harus berdasarkan pemahaman para sahabat dan murid-muridnya. Tidak boleh dengan pemahaman kelompok tertentu, ya, tokoh tertentu dengan tanpa merujuk pemahaman para sahabat. Maka ahlus sunnah wal jamaah merekalah salafi. Ahlus sunnah, sunnah artinya adalah bimbingan Nabi. Baik bimbingan yang sifatnya wajib atau bimbingan yang sifatnya mustahab atau mubah. Ahlus sunnah artinya orang yang menegakkan bimbingan Nabi. Wal jamaah, disebut wal jamaah adalah al jamaah, maknanya adalah orang yang mencocoki Nabi dan para sahabat. Walaupun dia tinggal sendirian di sebuah negeri, ya, maka dia disebut al-jama'ah. Sebagaimana ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, al-jama'ah itu adalah orang yang mengikuti salaf, walaupun dia sendirian. Maka ahlus sunnah wal-jama'ah, nama lainnya adalah salafi. Ya, firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yang ditolong. At-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan dari faedah pada bab ilmu man asyara ala akhihi bi ghairi husni. Dosa orang yang barakallahu diajak bermusyawarah namun pendapatnya ya adalah pendapat yang menyimpang. Wallahu a'lam. Nah, kami di hadir qadar. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فضلوا حفظكم الله وبركاته.